السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. Para pendengar kajian online Medan di mana Anda berada, kita kembali lagi pada hari ini bertemu pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010. Sesuai dengan jadwal kami, insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan menyiarkan siaran langsung acara kajian tanya jawab interaktif yang diasuh oleh Al-Ustaz Nurdin Al-Bukhari hafizallahu taala. Bagi antum dan antuna semua yang ingin bertanya, bisa langsung mengirim SMS ke nomor SMS kami yaitu 0813-7537-4897. Antum bisa mengirim SMS ke 0813-7537-4897 dengan format SMS yaitu nama antum, kemudian tempat tinggal antum dan pertanyaan antum. Baik, kita akan mencoba menghubungi Ustaz Nurdin Al-Bukhari yang berada di tempat. Kita akan mencoba menghubungi beliau dan akan kita hubungkan langsung dengan beliau. Hafizullah Ta'ala. Kita akan coba menghubungi beliau sendiri dulu. Baik Ustaz, kita langsung saja Ustaz menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Di sini sudah beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Sudah siap untuk menjawab Ustaz? Halo. Halo Ustaz. Halo. Suaranya kurang jelas. Suara jelas Ustaz? Ya, silakan. Iya. Baik Ustaz, kita mulai saja. Kepada para pendengar, antum bisa mengirim pertanyaan ke nomor SMS kami yaitu 0813-7537-4897. Baik Ustaz, untuk pertanyaan yang pertama Ustaz. Iya. Ini dari saudara Nunung di Magelang. Ada tiga pertanyaan Ustaz. Mau dijawab satu-satu atau sekaligus? Silakan dia. Sampaikan satu persatu dulu. Satu persatu dulu Ustaz ya. Ya, ini dari Nana di Magelang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimanakah cara lengkap untuk melakukan sujud syahwi tatkala kita melakukan kesalahan di dalam sholat, dan apakah bacaan sujud syahwi tersebut? Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'an. Yang pertama kaitan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan tatkala seseorang lupa di dalam sholatnya. Dan sujud sahwi dilakukan dua kali. Bisa dilakukan sebelum salam dan juga bisa dilakukan setelah salam. Cuman para ulama, wallahu alam di sini menyebutkan, membedakan tentang sujud yang dilakukan sebelum salam dengan sujud yang dilakukan setelah salam. Yang pertama, mereka mengatakan jika seandainya seorang yang sholat lupa sehingga meninggalkan rukun dan juga kewajiban sholat, maka kalau lupanya itu adalah dengan mengurangi gerakan sholat, maka sujudnya dilakukan sebelum salam. Sujudnya dilakukan sebelum salam. Dan kalau seandainya ia lupa di dalam sholatnya sehingga menambah rukun atau juga menambah sebagian daripada kewajiban-kewajiban sholat, maka sujudnya dilakukan setelah salam. Sujudnya dilakukan setelah salam. Kemudian adapun tentang apa yang dibaca di saat sujud sahwi, di dalam masalah ini tidak ada bacaan yang khusus. Jadi bacaannya sama seperti bacaan-bacaan sujud yang lain, seperti Subhana Rabbiyal A'la. Ya, tidak ada bacaan yang khusus dalam hal ini. Dan sujudnya dua kali ya, baik sebelum salam maupun setelah salam, itu dilakukan sebanyak dua kali. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz katanya ada di sini hadis sahih yang mengatakan bacaan sujud sahwi seperti sajadah wajhiyah yang seterusnya itu. Jadi bagaimana Ustaz derajat hadisnya? Kaitan dengan wajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wallahu alam, bacaan itu yang kita tahu adalah bacaan untuk sujud at-tilawah. Sujud at-tilawah, Ustaz, ya? Digunakan untuk sujud at-tilawah, wallahu alam. Baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua dari saudara Nana juga masih. Apakah boleh kita berdoa mengangkat kedua tangan kita setelah zikir, setelah sholat fardu? Setelah sholat? Fardu. Setelah sholat fardu? Iya. Nah, sebetulnya hukum asal mengangkat tangan tatkala berdoa, ini hukumnya adalah sunnah. Jadi ini perlu ditekankan dahulu bahwasanya mengangkat tangan tatkala kita berdoa, hukumnya adalah sunnah. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal itu. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Rabb kalian adalah Rabb yang maha pemalu lagi Rabb yang maha mulia. Dan Allah SWT malu jika seandainya seorang hamba mengangkat tangan berdoa kepada Allah SWT, kemudian selesai berdoa, akan tapi hajatnya, keinginannya tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Maka dari hadis ini jelas bahwasanya mengangkat tangan tatkala berdoa, hukum asalnya adalah sunnah. Jadi sangat dianjurkan, bahkan salah satu di antara penyebab terkabulnya doa. Kalau saja perlu diperhatikan mengangkat tangan tatkala berdoa, itu wallahu alam ada minimal ada 3 keadaan. Kita katakan yang pertama adalah jika seandainya di dalam hadis dijelaskan bahwasanya mengangkat tangan tatkala berdoa tersebut adalah sunnah yang memang harus dilakukan. Contoh seperti misalnya doa yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan doa ia melakukan khutbah di sholat istisqa, ia mengangkat tangan, ya, seorang imam mengangkat tangan. Kemudian juga tatkala doa di saat kita melaksanakan kunut, baik kunut witir maupun kunut nazilah, itu sunnahnya harus mengangkat tangan. Jadi ini pertama. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwasanya harus mengangkat tangan, maka kita mengangkat tangan tatkala berdoa, contohnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua adalah jika seandainya ada hadis yang menerangkan bahwasanya mengangkat tangan adalah termasuk dilarang di dalam doa. Hal itu sebagaimana diriwayatkan seorang sahabat pernah mengingkari seorang khatib. Di saat ia mengangkat kedua tangannya, tatkala ia berkhutbah, ia menjadi imam, berkhutbah di hari Jumat, kemudian di akhir khutbah, ia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Maka sahabat ini mengatakan, qabbahallahu hatainil yadain, semoga Allah SWT menghinakan kedua tangan ini, karena tidaklah aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Hanya saja beliau SAW setelah berdoa di akhir khutbah hanya mencukupkan dengan mengisyaratkan jari telunjuknya. Jadi dalam hadis ini jelas bahwasanya mengangkat tangan di saat khatib berdoa di akhir khutbahnya itu termasuk perkara yang diingkari oleh sahabat ini dan menyelisih sunnah Nabi SAW. Karena apa? Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Nabi hanya mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Jadi ini yang kedua. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwasanya mengangkat tangan dalam bentuk doa tertentu itu dilarang. Sebagaimana contoh yang saya sebutkan dalam hadis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Tidak ada hadis yang melarang mengangkat tangan dan tidak ada hadis yang memerintahkan untuk mengangkat tangan. Maka di sini hukum asalnya kembali kepada hukum yang pertama kita tetapkan tadi bahwasanya mengangkat tangan di saat khutbah, di saat berdoa itu merupakan salah satu di antara sunnah dan salah satu di antara penyebab terkabulnya doa. Hanya saja yang perlu digarisbawahi dalam hal ini, memang kita katakan sebagai hukum asalnya seperti itu, akan tapi jika seandainya kita tidak pernah mendengar atau tidak pernah membaca satu hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan dalam doa tersebut, maka hendaknya kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal tersebut. Contoh misalnya tidak ada satu hadis pun, ini berkaitan dengan yang ditanyakan, tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan setelah tatkala beliau berdoa setelah sholat 5 waktu. Tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan di saat beliau berdoa selesai beliau melaksanakan sholat 5 waktu. Maka dengan ini kita katakan wa khairul hadi hadi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman jika seandainya ada seseorang yang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah SWT selesai sholat 5 waktu, maka kita bisa mengatakan bahwasanya itu bid'ah, kecuali apabila ia terus-menerus menjadikan itu sebagai rutinitas dalam ibadahnya setelah selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi kalau sesekali, maka kita katakan ini masuk ke dalam hukum umum yang telah kita tetapkan. Tapi kalau dilakukan terus-menerus bagaimana yang kita lihat di kalangan kaum muslimin di zaman kita sekarang, ini wallahu ta'ala alam, kita takutkan sudah sampai masuk ke dalam perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Iya, saya bisa jazakumullahu khair. Kemudian pertanyaan terakhir dari saudari Nana dari Magelang tadi. Yang terakhir Ustaz, di dalam tahiyat akhir kita mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Dan di dalam tahiyat akhir ada doa-doa yang dianjurkan. Apakah ketika dalam membaca doa-doa tersebut kita tetap mengisyaratkan jari telunjuk kita? Fadhol Ustaz. Iya, jawabannya tetap. Ya, jadi kita tetap mengisyaratkan jari telunjuk kita sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita sudah selesai membaca tasyahud dan kita masih kita melanjutkan dengan doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawabannya tetap dilanjutkan dan berhenti tatkala kita mengucapkan salam. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Akhi Ahmad Abdur di Lumajang, Jawa Timur. Bismillah, Ustaz, ketika sahkah sholat laki-laki ketika ia sholat di belakang perempuan? Karena saya mempunyai kasus, zaujah saya sholat di kamar dan saya juga sholat di belakangnya, namun sholat sunnah dan sholat istri saya itu sholat wajib. Apakah boleh saya sholat di belakang istri saya tersebut Ustaz? Fadhol Ustaz. Gimana kaitan dengan dia sholat, istri sholat di kamar? Iya, istrinya sholat di kamar dan sholat wajib, dan dia sholat di belakang istrinya dengan niatan sholat sunnah Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz? Wallahu alam, yang dilarang itu adalah kita menjadikan perempuan sebagai imam kita dalam sholat. Kita yang dilarang adalah menjadikan perempuan sebagai imam kita dalam sholat. Adapun dalam kasus, wallahu alam, dia tidak menjadi makmum bagi istrinya, maka ini tidak mengapa insya Allah. Akan tapi jika seandainya ya ditakutkan bahwasanya itu mengganggu ia dalam sholat, apalagi kalau seandainya terjadi di masjid yang bukan istri dan sebagainya, maka lebih layak kita maju. Maka kita katakan ya bagus ia mencari tempat lain, atau ia maju di hadapan istrinya, sehingga akhirnya keluar dari apa yang kita takutkan, Allah alam. Tapi hukum asalnya tidak mengapa, karena yang dilarang adalah menjadikan seorang perempuan sebagai imam dalam sholat, Allah alam. Ya, para pendengar, kami umum sekali lagi, antum bisa mengirim pertanyaan kami ke nomor SMS kami ke 0813-7537-4897. Sekali lagi, 0813-7537-4897. Baik Ustaz, kita kembali lagi kepada pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dari Akhi Habibi dari Tebing Tinggi. Pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimanakah kiat-kiat jitu atau kiat-kiat untuk membahagiakan istri kita Ustaz? Fadhol Ustaz. Kiat-kiat untuk membahagiakan istri, Allah alam, dalam hal ini sebetulnya perlu pembahasan yang sangat luas berkaitan dengan masalah membahagiakan istri. Tapi tentunya kita hanya menjawab dengan jawaban yang singkat. Akan tapi ini butuh yang namanya pelajaran atau kajian yang panjang berkaitan dengan masalah ini. Tidak cukup hanya dijawab dalam sistem tanya jawab seperti ini. Ya, yang penting bagi seorang suami dan bagi seorang istri, kedua-duanya punya hak untuk membahagiakan satu sama lain. Ya, suami berkewajiban untuk memberikan kebahagiaan kepada istrinya, dan juga pihak di istri terhadap suaminya. Maka dalam hal ini Islam telah menerangkan hak-hak dan kewajiban yang harus diberikan oleh salah seorang di antara keduanya kepada yang lain. Ada hak istri dan ada juga hak suami. Hak istri yang harus diberikan oleh suami dan hak suami yang harus diberikan oleh istri. Maka insya Allah jika seandainya antum melaksanakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, dalam melaksanakan hak-hak suami dan hak-hak istri, maka insya Allah kita akan bisa membahagiakan istri kita. ya kita akan bisa membahagiakan istri kita itu dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal berkaitan dengan rumah tangga. Ya, tentu saja banyak hal yang seperti itu dan mungkin antum lebih tahu berkaitan dengan masalah itu. Contoh misalnya selalu memberikan satu hadiah dan selalu menasehati dan selalu berusaha untuk bersikap yang baik kepada seorang istri, maka ini wallahu ta'ala alam akan memberikan kebahagiaan kepada istri. Dan ketahui bahwasanya seorang wanita itu akan senang sebagaimana yang antum senangi jika seandainya antum suka istri bermuka ceria di hadapan antum, maka begitu juga istri antum ya. Misal seandainya si istri seandainya antum senang jika seandainya istri antum itu bermuka ceria di hadapannya, maka begitu juga sebetulnya yang diinginkan oleh istri. Maka apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan sesungguhnya aku berdandan di hadapan istriku sebagaimana istriku berdandan di hadapanku. Wallahu a'lam. Tayyib Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari akhwat, pertanyaannya adalah apa hukum memakai gigi palsu, Ustaz? Hukum memakai gigi palsu dan hukum memakai gigi emas atau perak. Fadhil Ustaz. Kalau kaitan dengan pertanyaan ini wallahu alam, saya masih ragu menjawabnya. Wallahu alam. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah sikap kita kepada kedua orang tua kita yang menentang kita sebagai anak, ketika menentang kita untuk mengikuti pengajian-pengajian majlis taklim yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, di mana orang tua tersebut mempunyai karakter yang keras dan tidak mau diatur dan tidak mau dijelaskan dan tidak mau difahami oleh anak tersebut. Bagaimana Ustaz tanggapannya? Yang pertama kita katakan bahwasanya seorang anak berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hatta sekalipun orang tua adalah orang yang banyak melakukan bid'ah atau banyak melakukan maksiat sekalipun, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua masih ada pada seorang anak. Hatta sekalipun orang tua yang kafir. Jadi kita diperintahkan berlemah lembut, kita diperintahkan untuk taat kepada keduanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kita wasiatkan kepada seorang anak yang sudah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah belajar untuk menjauhi daripada bid'ah, maka hendaknya dia berusaha untuk meningkatkan baktinya kepada kedua orang tuanya. Jangan gara-gara kita sudah belajar dan kita sudah lebih paham tentang masalah sunnah dan bid'ah daripada orang tua, kita selalu berkata kasar, kita selalu bersikap tidak sopan di hadapan orang tua kita. Jadi ini merupakan perkara yang harus dijauhi oleh seorang anak yang sudah mengenal sunnah dan sudah menjauhi bid'ah. Jadi berbaktilah kepada kedua orang tua. Adapun kaitan dengan masalah jika seandainya orang tua memaksa kita untuk misalnya meninggalkan apa yang selama ini kita pelajari dan mengancam kita dan mengatakan kita anak durhaka, maka kita katakan ini tidak mengapa. Ya, selama ia memang benar-benar seorang yang diingkari oleh orang tua atau tidak disenangi oleh orang tua karena ia mengikuti agama Allah SWT. Jadi teruslah ya. Jadi ini tidak dikatakan sebagai orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya ketaatan kepada orang lain itu harus dilakukan atau boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka kita lihatlah bagaimana para sahabat Rasulullah SAW di saat mereka masuk ke dalam Islam dan orang tuanya menentang keinginan mereka, sampai ada yang mengatakan seperti ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, saya tidak akan makan dan minum kecuali apabila engkau kafir anakku kepada ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal sebagai orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia terus berbuat baik walaupun ibunya ya tidak makan, ibunya tidak minum, sampai ia mau keluar dari agama Nabi SAW, agama Islam. Akan tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap berada di atas kebenaran, tetap berada di atas agama yang benar, dan baktinya kepada kedua orang tua tidak ia kurangi. Maka setiap hari ia selalu berkunjung kepada ibunya, selalu menasihati ibunya, selalu mengatakan kepada ibunya bahwasanya apapun yang terjadi wahai ibu, aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ibunya mengurungkan niatnya untuk tidak makan selama-lamanya sampai meninggal. Sampai akhirnya Sa'ad bin Abu Waqqas mengatakan, duhai ibu, seandainya aku memiliki 100 jiwa dan 100 nyawa dan nyawaku keluar satu persatu dari tubuhku, maka aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya kemudian ibunya makan dan minum. Akan tapi Allah SWT tetap mengatakan wasahibhuma bima'rufa. Allah SWT katakan ya bergaulah dengan keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau ini yang Allah arahkan kepada seorang ibu, seorang orang tua yang kafir, bagaimana dengan orang tua kita walaupun masih melakukan maksiat, masih melakukan bid'ah, yang masih tetap sebagai seorang muslim. Maka hendaknya ini diperhatikan bagi setiap pemuda, bagi setiap anak yang sudah kenal dengan sunnah Nabi SAW dan sudah kenal dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang benar. Tapi ingat, jangan pernah berkata kasar, jangan pernah menghardi orang tua, jangan pernah menghinakan orang tua dan sebagainya. Akan tapi nasihatilah dengan cara yang baik. Kita dapati satu hal yang sangat menyedihkan. Di saat seorang pemuda sudah kenal sunnah Nabi SAW, sudah kenal tentang maksudnya bid'ah, dan ia mampu meninggalkan perkara tersebut, dan ia bisa berkata lembut, berkata dengan yang baik tatkala ia mendakwahi orang lain, akan tapi ia sangat kasar tatkala ia mendakwahi kedua orang tuanya. Jadi dakwahilah dengan akhlak, dakwahilah dengan nasihat-nasihat yang lembut. Kalau seandainya orang tua kita belum juga menerima apa yang kita sampaikan, maka berdoalah kepada Allah SWT. Berdoalah kepada Allah SWT di waktu-waktu yang mustajab, di saat turun hujan, di saat pertiga akhir malam, di saat kita sedang sujud, ya, di saat kita selesai melaksanakan sholat-sholat sunnah, kita berdoa kepada Allah SWT agar membukakan hati kedua orang tua. Dan kita terus berada di atas jalan yang benar, walaupun kita ditentang oleh orang tua, karena Allah Subhanahu Wa Taala lebih layak untuk diagungkan daripada manusia. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan seputar masalah patung. Ada orang yang mengatakan orang yang membuat patung tidak akan masuk surga. Benarkah pernyataan demikian, Ustaz? Yang ada adalah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang-orang seperti itu yang membuat makhluk yang bernyawa, seperti menggambar makhluk yang bernyawa atau membuat patung dan sebagainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya pada hari kiamat Allah SWT akan perintahkan mereka-mereka untuk menghidupkan kembali patung yang mereka buat atau gambar yang mereka buat yang merupakan gambaran dari makhluk yang bernyawa. Nabi SAW mengatakan bahwasanya mereka adalah orang yang paling keras siksaannya di hari kiamat. Wallahu'an. Kemudian selanjutnya, bagaimanakah dengan hukum robot-robotan, Ustaz, dan mainan-mainan boneka yang mempunyai karakter atau bentuk seperti patung atau makhluk hidup, Ustaz? Kalau seandainya boneka dan mainan-mainan perempuan seperti boneka-boneka yang dipakai oleh anak-anak yang perempuan demi untuk mendidik mereka dan sebagainya, wallahu alam, di sini para ulama menyebutkan tidak mengapa. Akan tapi ini tidak sampai kepada hal-hal di luar itu. Ya, kalau seandainya untuk pendidikan seorang anak perempuan misalnya diberikan mainan boneka supaya ia memiliki kasih sayang dan sebagainya, atau kuda-kudaan dan sebagainya, maka ini wallahu alam termasuk perkara yang dibolehkan dalam syariat. Sebagaimana yang terjadi pada diri Aisyah radhiyallahu taala anha, di suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya. Waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha sedang bermain-main, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah. Waktu itu Aisyah masih kecil. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, kemudian waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Aisyah radhiyallahu taala anha sedang bermain dengan kuda-kuda kecil. Ya. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari AP. Halo, benar. Ya Ustaz. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apa ini wahai Aisyah? Maka Aisyah menjawab, sesungguhnya adalah kuda terbang yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Kenapa ada sayapnya? Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, bukankah engkau mendengar bahwasanya hanya tidak mengapa dalam hal-hal sebagaimana yang ditanyakan wallahu ta'ala. Iya. Baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ukhti AP. Ustaz, saya baru saja memakai jilbab dan ditentang oleh keluarga saya dan teman-teman saya karena wajah saya dan badan saya yang gemuk tidak cocok dengan jilbab yang saya pakai. Tapi saya terus ingin istiqomah untuk memakai jilbab tersebut, Ustaz. Bagaimanakah kiat-kiat untuk mengatasi perkataan-perkataan atau cemoohan-cemoohan dari teman-teman saya yang menghina saya ketika kita memakai jilbab karena katanya tidak cocok dan tidak ngetren dengan zaman sekarang? Fadhal, Ustaz. Dengan masalah yang anti tanyakan, istiqamalah anti di atas kebenaran. Jadi jadikanlah tujuan anti tatkala beramal hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikirkan bahwasanya apa yang anti lakukan sekarang memakai jilbab, walaupun dikatakan oleh semua orang yang ada di sekitar anti menentang anti dan menghina anti, tapi ketahuilah bahwasanya ridha Allah Subhanahu wa taala itulah yang harus anti kedepankan. Jangan pernah anti melihat dan jangan pernah anti terpengaruh dengan perkataan-perkataan mereka. Kenapa? Karena yang saya katakan tadi bahwasanya kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak untuk mencari pujian. Kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita cocok melakukannya, tidak. Akan tapi kita beramal karena memang mutlak hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah anti bahwasanya jika seandainya anti melakukan itu semua karena ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan manusia ridha kepada anti. Ini sesuai dengan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang beramal untuk mencari ridha Allah SWT, maka Allah SWT akan ridha kepadanya dan Allah SWT akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Jadi bersabarlah dan teruslah dan kedepankan ikhlas anti tatkala menggunakan jilbab. Bukan karena orang memakai jilbab itu bukan karena kata orang sesuai karena ia memakai jilbab. Karena kalau kita pakai jilbab ia tidak cantik, tidak akan tapi kita pakai jilbab karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhallazi kut azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan kepada istri-istrinya, untuk memerintahkan kepada anak-anak perempuannya dan juga untuk memerintahkan kepada semua wanita kaum muslimin. Untuk apa? Untuk memanjangkan jilbab mereka, untuk mengulurkan jilbab mereka, memakai jilbab. Maka inilah kenapa kita memakai jilbab bagi seorang wanita, bahwasanya ia memakai jilbab tidak lain dan tidak bukan karena itulah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian para pendengar dan kami umumkan sekali lagi, antum bisa mengirim pertanyaan melalui SMS kami ke 0813 7537 4897. Silakan antum dan antuna mengirim pertanyaan segera mungkin agar dijawab oleh Al-Ustaz Nurul Al-Bukhari. Kita kembali, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Ustaz, nenek saya baru meninggal dunia dan saya ingin berziarah kepada di kuburannya. Apakah sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW dan apakah tata cara berziarah yang benar, bagaimanakah tata cara yang ziarah yang benar untuk mendapat faidah yang besar dan mendoakan nenek saya yang sudah meninggal. Fadhil Ustaz. Kaitan dengan ziarah Allah Ta'ala alam, kaitan dengan ziarah Allah Ta'ala alam, tujuan berziarah ke kuburan adalah untuk mengingatkan kita negeri akhirat. Jadi ini faidah yang terbesar untuk ziarah. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku dahulu telah melarang kalian dari menziarahi kubur. Kemudian Nabi SAW katakan, ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Sekarang ketahuilah oleh kalian, ziarahilah kuburan karena sesungguhnya menziarahi kuburan akan mengingatkan kalian ke negeri tentang negeri akhirat. Maka seorang muslim disunahkan untuk menziarahi kuburan. Kemudian adab-adab yang perlu diperhatikan tatkala kita sedang menziarahi kuburan adalah dilarang untuk memakai kedua sandal di area kuburan. Kita hendaknya melepas kedua sandal kita tatkala kita memasuki area kuburan. Kemudian setelah itu kita membaca doa dengan doa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW tatkala kita sedang melewati kuburan atau kita sedang menziarahi orang yang meninggal atau kita masuk ke area kuburan. Dalam hal seperti ini adalah membaca apa yang biasa dibaca oleh masyarakat kita, seperti membaca Al-Fatihah untuk sang mayit atau membaca bacaan-bacaan yang tidak ada sunnahnya dari Nabi. Halo Ustaz. Halo. Nampaknya hubungan kami terputus. Kami akan mencobanya kembali menghubungi Ustaz Lundur Bukhari. Kami mohon maaf atas kesalahan hari ini. Ada sedikit terputus jaringan kami. kami akan mencoba menghubungi beliau kembali. Harap bersabar kepada para pendengar. Dan untuk kemudian, kami ingin mengucapkan kembali, bagi yang ingin bertanya, bisa langsung mengirimkan pertanyaan untuk Mbak Antuna ke nomor SMS kami ke 0813-7537-4897. 0813-7537-4897. Dan kami mencoba menghubungi kembali kepada Ustaz Nurul Mukhari yang berada di tempat di Pondok Pesantren Sabilul Mu'minin. Kami akan mencoba menghubungi beliau kembali. Ustaz, ada kesalahan teknis tadi. Ustaz, silakan lanjutkan kembali, Ustaz. Ya, jadi yang pertama adab yang perlu diperhatikan, saya katakan tadi bahwasanya kita dilarang untuk memakai sandal tatkala kita memasuki area kuburan. Bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu doa assalamualaikum ahlan diyari minal mu'minin wal muslimin wa insya'allahu bikum lahikun as'alullah lana walakumul afiyah. Ini doa ini kita baca, kemudian masuk ya ke dalamnya, kemudian kita boleh memintakan ampunan ya kepada mereka, kepada orang-orang yang kita ziarahi dan seluruh kaum muslimin yang ada di kuburan tersebut. Kemudian yang saya katakan tadi, hendaknya kita jangan pernah meminta kepada mayit yang ada di kuburan, kemudian janganlah kita kemudian melakukan perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya menghadiahkan surat Fatihah kepada ahli kubur. Kemudian yang terakhir juga, janganlah kita melakukan ziarah kuburan di waktu-waktu yang dikhususkan, karena itu tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita lihat di kalangan masyarakat kita, menziarahi kuburan hanya di waktu-waktu tertentu, seperti tatkala mau datangnya bulan Ramadan, atau akan berakhirnya bulan Ramadan, atau akan menikah dan sebagainya. Dan juga dilarang membawa bunga-bunga di kuburan, karena ini sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwa ziarahnya seorang muslim ke kuburan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengingatkannya kepada negeri akhirat. Jadi orang-orang yang berada di kuburan sekarang yang ia lihat sudah tidak ada, dahulunya adalah orang-orang yang hidup bersama kita, bahkan dia adalah orang tua kita, saudara kita yang kita mungkin selalu berbicara dengan mereka. Adapun sekarang, di mana mereka dan bagaimana mereka, maka mereka sudah berada di alam barzakh. Inilah yang akan mengingatkan kita kepada negeri akhirat. Wallahu ta'ala. Saya Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Saya ingin sekali bertaubat, Ustaz, dari kesalahan-kesalahan saya. Ketika saya berada di majlis taklim, saya merasakan semangat yang sangat besar ketika ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala keluar dari majlis taklim, kembali maksiat-maksiat itu saya lakukan dan keinginan untuk bertaubat itu hilang, Ustaz. Bagaimanakah kiat-kiat untuk mengatasi masalah ini, Ustaz? Kaitan dengan pertanyaan yang ditanyakan, yang pertama kita katakan bahwasanya taubat. Halo. Iya, Ustaz. Ya. Bahwasanya taubat merupakan perkara yang wajib dilakukan oleh seorang hamba. Di setiap saat ia harus bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap harinya. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari. Beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali atau lebih. Jadi taubat kepada Allah SWT merupakan perkara yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian kaitan dengan masalah di saat kita sedang melakukan kajian, kemudian semangat untuk bertaubat besar kepada Allah SWT, ingat kepada negeri akhirat dan sebagainya, kemudian tatkala kita pulang, maka kemudian keinginan itu atau semangat itu bisa dikatakan hilang dari dada-dada kita. Maka ini juga yang telah diadukan oleh beberapa orang sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana suatu hari Abu Bakar radhiyallahu taala an bertemu dengan Hamzalah, salah seorang sahabat. Kemudian Hamzalah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Hamzalah, "Apa kabarmu di hari ini, wahai Hamzalah?" Maka Hamzalah mengatakan, sesungguhnya hari ini Hamzalah sudah menjadi orang munafik. Maka Abu Bakar terkejut mendengar jawaban saudaranya yang mengatakan, kenapa hal itu bisa terjadi? Maka Hamzalah mengatakan, sesungguhnya bagaimana aku tidak munafik? saat aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dunia sepertinya kecil di hadapanku dan harapan kepada akhirat dan sebagainya membesar di hatiku. Akan tapi di saat kita pulang dan bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, sibuk dengan pekerjaan, akhirnya semua apa yang aku rasakan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dikatakan hilang. Maka bagaimana aku tidak munafik kalau seandainya seperti ini keadaanku? Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Hamzah, sesungguhnya apa yang kau dapati ya, pada dirimu sekarang ini yang kau adukan ini, itu juga kami dapati di diri-diri kami, di hati-hati kami." Maka kemudian Abu Bakar tidak puas, ya langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan tentang apa yang dikatakan oleh Hamzah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seandainya keimanan kalian itu tetap sebagaimana kalian berada di sisiku, maka sungguhnya malaikat akan turun kepada kalian dan akan berjabat tangan dengan kalian." Akan tapi begitulah keimanan, sesekali dia naik dan sesekali dia turun. Maka apa yang ditanyakan, seperti inilah keadaannya seorang manusia. Tidak akan mungkin seorang manusia imannya terus bertambah dan imannya tetap. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat. Maka pertanyaan yang ditanyakan adalah kita akan memberikan solusi tentangnya. Ya seperti misalnya perbanyaklah datang ke kajian. Jadi kalau seandainya kita datang di kajian dalam satu pekan, itu sebanyak dua kali. Ya sebanyak dua kali, maka di sisa hari kita rasakan keimanan kita berkurang, ya semangat kita dalam beribadah berkurang, maka perbanyaklah kajian yang lain. Ya perbanyaklah ibadah-ibadah yang lain. Supaya apa? Supaya iman kita kepada Allah SWT, harapan kita untuk terus bisa bertobat kepada Allah SWT itu besar di hati kita. Karena keinginan untuk melaksanakan kebaikan itu semua terkait dengan masalah iman yang ada di dalam hati kita. Jadi setiap kita lupa dan setiap kita merasakan iman kita itu berkurang, maka hendaknya kita berusaha secepatnya untuk menambah keimanan kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dia bisa turun dan naik di saat kita berada di kajian, bisa membesar tingkat semangat kita untuk akhirat besar. Di saat keluar kita sudah melupakan apa yang kita ingat tatkala kita sedang duduk di dalam kajian, maka ini merupakan hal yang wajar. Akan tapi perlu diperhatikan jangan sampai ini berlarut. Jadi kalau kita merasa bahwa iman kita turun, iman kita berkurang, maka hendaknya kita perbaiki dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, barakallahu fiikum. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ahmad di Binjai. Apakah memang harus tepat posisi kita menghadap kiblat saat sholat, Ustaz? Di mana fenomena saat ini kita lihat banyak masjid-masjid yang sekarang kembali mengukur kembali jarak kiblat mereka untuk memposisikan pas dengan Ka'bah. Apakah memang hukumnya memang harus pas dengan Ka'bah ataukah memang menghadap Masjidil Haram, Ustaz? Fadhil, Ustaz. Kaitan dengan masalah menghadap kiblat tatkala kita sedang salat, ini merupakan salah satu di antara syarat sahnya salat. Seorang yang tidak menghadap kiblat, tidak menghadap Ka'bah tatkala ia sedang salat, maka salatnya hukum batal keterangan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hanya saja di sini ada dua keadaan bagi seorang hamba. Para ulama mengatakan jika seandainya ia seorang yang sholat dan di hadapannya Ka'bah atau ia bisa melihat Ka'bah, maka ia harus menghadap pas tepat ke arah Ka'bah. Maka kita lihat seperti di Masjidil Haram, maka saf yang ada di masjid dan sekeliling masjid, safnya itu mengitari Ka'bah. Karena memang seperti itu, kalau orang sholat dan ia berada di posisi dekat Ka'bah dan bisa melihat Ka'bah, maka ia harus menghadap tepat, mengarah ke Ka'bah. Adapun jika seandainya ia tidak melihat seperti di negeri kita sekarang, maka Allah Ta'ala alam, para ulama mengatakan bahwasanya cukup kita sholat mengarah ke arah Ka'bah. Seperti misalnya, seperti di negeri kita, ya, Ka'bah mengarah ke arah barat. Maka cukup bagi seorang muslim, tatkala sholat mengarah ke arah barat. Allah Ta'ala alam. Bagaimana dengan perkataan orang harus tepat, Ustaz? Kemudian mereka mengukurnya kembali pakai kompas dan merubah arah kiblat di masjid menjadi agak serong ke kanan sedikit. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Merubah arah di masjid tersebut, Ustaz? Apakah diperbolehkan? Kalau dengan pertanyaan apakah harus merubah ya dan sebagainya, ini wallahu alam saya tidak tahu jawabannya. Tapi saya katakan bahwasanya orang yang sholat dengan mengarah ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, yang kita katakan tadi dia mengarah ke barat, maka itu sudah cukup dan sholatnya insya Allah sah. Akan tapi jika seandainya mengharuskan merubah posisi arah kiblat sehingga harus memiring sedikit ke kanan dan sebagainya, maka ini wallahu ta'ala keharusan seperti itu kita belum tahu jawabannya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Kemudian para pendengar kajian online Medani Penemuan Radar, kami ingatkan sekali lagi antum bisa mengirim SMS pertanyaan ke redaksi kami ke 0813-7537-4897. Sekali lagi 0813-7537-4897. Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan dari hamba Allah di Solo Ustaz. Pertanyaannya, apakah syariat mentalak, apakah syar'i mentalak istri ketika sang istri sudah tidak mampu menghadapi orang tua suami yang terlalu mencampuri urusan keluarganya? Sekali lagi, apakah syar'i mentalak istri ketika sang istri sudah tidak mampu menghadapi orang tua suami yang terlalu mencampuri urusan keluarganya? Fadhal Ustaz. Saya masih agak bingung dengan pertanyaan seperti ini. Maksudnya si istri tidak mampu menghadapi masalah mertuanya, istilahnya seperti itu. Iya, benar, Ustaz. Mertuanya terlalu mencampuri urusan iya. rumah mereka dengan suaminya. Iya, Ustaz. Kemudian dia minta talak, Ustaz. Minta ditalak oleh dengan suaminya. Karena dia tidak tahan dengan kondisi keluarga mertuanya, Ustaz. Nah, jadi kaitan seperti ini sebetulnya disebut bukan talak dalam istilah syariat, akan tapi dia khulu. Khulu itu adalah seorang wanita yang minta cerai kepada suaminya. Minta cerai kepada suaminya, ya. Minta khulu namanya istilahnya dalam syariat. Kenapa? Karena yang saya bayangkan dalam pertanyaan tadi adalah kalau seperti itu keadaannya dan suami kaitan bertanya tentang masalah cerai dan sebagainya, talak dan sebagainya, maka ini sebetulnya hak suami. Tapi kalau seperti itu pertanyaan, si istri minta cerai, maka perlu diperhatikan kepada semua kaum wanita bahwasannya meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, ya, tanpa alasan dibenarkan oleh syariat, maka hukum meminta cerai merupakan perkara yang dilarang oleh syariat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan jelas memberikan ancaman kepada wanita-wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nabi sallallahu mengatakan faharamun 'alaiha ra'ihatul jannah, diharamkan atas wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, Allah Subhanahu wa taala haramkan untuknya bau wangi surga. Jadi seorang wanita tidak boleh meminta cerai kepada suaminya kecuali apabila memiliki alasan yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya karena dia tidak bisa lagi memberikan hak dan kewajiban suami yang harus dia berikan, atau takut kalau seandainya tetap bersamanya ia dengan suaminya menyebabkan banyak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar, ini tidak mengapa. Akan tapi kalau kita lihat dari kasus pertanyaan yang ditujukan, maka kita mengharapkan dari pihak suami untuk berlaku bijak dalam hal ini. Ya, tentunya bagaimana caranya agar kiranya sang ibunya, ayahnya tidak terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Ya, seperti misalnya kalau biasanya itu terjadi dengan tatkala rumah mereka masih satu atap dengan rumah mertua. Maka usahakanlah jika bisa kontrak rumah atau pindah dari rumah orang tua kita yang selama ini kita tinggal bersamanya. Mungkin ini solusi terbaik sebelum kita mengatakan bahwasanya harus tatkala istri kita meminta cerai kemudian kita katakan ya sudah kamu akan saya cerai dan sebagainya. Ya cobalah berbicara dengan lapang dada, berbicara dengan kepala dingin kepada istri kita sebenarnya apa masalahnya, dan kalau seandainya solusi seperti ini apakah engkau bisa terima dan sebagainya. Karena hukum asalnya seorang suami istri itu diperintahkan untuk menjaga rumah tangganya, ya, untuk menjaga rumah tangganya. Wallahu ta'ala. Ya, saya pesat jazakallahu khair. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Baginda di Siantar. Ustaz, saya berprofesi sebagai penulis artikel-artikel di internet dan saya diberi upah terhadap tulisan saya. Apa hukumnya menulis atau menerima upah dari tulisan-tulisan kita yang kita tulis mengenai kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaan Islam, seperti kebudayaan-kebudayaan Jepang, kebudayaan seni negara Cina? Apakah hukumnya menerima upah dari menulis tulisan tersebut, Ustaz? Fadhal Ustaz. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, saya Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Henry di Binjai. Ustaz, saat ini telah banyak muncul ke firqah-firqah seperti Syiah yang sedang banyak marak di dunia kampus. Apakah saya boleh berdebat dengan mereka dalam rangka untuk menjelaskan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka pahami adalah melakukan kesalahan? Dan apakah ciri-ciri atau sifat-sifat debat yang baik, dan apakah ciri-ciri debat yang tidak baik, Ustaz? Fadhal Ustaz. Yang pertama, kita telah katakan bahwasanya ini merupakan hal yang sangat kita sedihkan di saat paham-paham yang tidak sesuai dengan Islam, paham-paham yang dikatakan, paham yang bertentangan dengan Islam, akan tapi mengatasnamakan Islam, itu sangat menjamur di kalangan kaum muslimin, dan sangat kita sayangkan bahwasanya banyak kaum muslimin yang tertipu dengannya. Kaitan dengan pertanyaan yang antum tanyakan, jika seandainya antum punya kemampuan untuk menerangkan kebenaran, maka silahkan lakukan. Silahkan lakukan perdebatan dengan mereka. Kalau memang antum punya kemampuan untuk itu, seperti punya kapasitas ilmu yang memadai berkaitan dengan pemahaman Syiah dan bantahannya menurut Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka silahkan lakukan. Kemudian juga perlu diperhatikan jika seandainya itu ada faedah. Jika seandainya itu ada faedah. Karena kadangkala kita lihat mereka-mereka yang ingin kita ajak debat, jika seandainya kita berdiskusi dengan mereka atau berdebat dengan mereka 1 jam, 2 jam, 3 jam kita berdebat, itu juga tidak akan mendatangkan hasil apapun. Bahkan malah akan merusak hati kita dan akan memasukkan syubhat-syubhat yang kita tidak bisa menolaknya di dalam hati kita. Maka kalau seandainya antum punya kemampuan dan diharapkannya faedah yang besar dalam perdebatan tersebut, dalam diskusi tersebut, maka lakukanlah. Akan tapi jika seandainya tidak ada manfaatnya atau antum belum punya kemampuan untuk mendebat mereka, wawasan antum tentang masalah Syiah dan membantah syubhat-syubhat Syiah tidak antum miliki, maka disarankan bahwasanya antum jangan melakukan perdebatan dengan mereka. Wallahu ta'ala. Jazakallah khair, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Apakah boleh kita mendoakan keburukan bagi orang-orang yang membenci dakwah salaf di tempat kita? Di mana banyak kasus kita pengajian-pengajian salaf di banyak yang diusir dari masjid-masjid. Apakah kita boleh mendoakan keburukan bagi orang-orang yang telah mengusir kita untuk menuntut ilmu syar'i, Ustaz? Fadhal Ustaz. Yang pertama, ahlu sunnah wal jamaah atau salafiyun, orang-orang yang kembali kepada salaf, adalah orang yang paling paham dengan kebenaran, kemudian paling mengasihi manusia. A'rafu lilhaq, arhamuhum lilkhalq. Mereka adalah orang yang paling paham tentang kebenaran dan paling kasih mengasihi antara manusia, antara sesama kaum muslimin. Maka kaitan dengan masalah doa yang ditujukan kepada seorang muslim, selayaknya bagi seorang muslim tidak mendoakan saudaranya kecuali kebaikan. Coba antum bayangkan jika seandainya mereka-mereka yang menentang dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menentang kebenaran, menentang dakwah salaf, di saat mereka menentang, maka ketahuilah bahwasanya tidaklah mereka menentang kecuali karena kebodohan. Maka bayangkan jika seandainya antum mengangkat kedua tangan antum di tengah malam, kemudian antum mengatakan, ya Allah, berilah hidayah mereka-mereka yang menentang dakwah kami. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada mereka, manfaat yang lebih besar apalagi daripada masuknya orang-orang yang dahulunya menentang dakwah kita, kemudian mereka sekarang menjadi orang-orang yang berada di barisan kita. Maka ambillah pelajaran dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau sangat terjepit di kota Makkah, beliau mengangkat kedua tangannya, ya Allah, ya Tuhanku, kuatkanlah Islam dengan salah seorang di antara dua orang yang paling engkau cintai, dengan Abil Hakam, yaitu Abu Jahal, atau dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Antum bayangkan apa manfaat yang didapat oleh kaum muslimin setelah Umar masuk ke dalam Islam. Masuk Islamnya beliau adalah kemuliaan bagi Islam. Ya, lihatlah dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT sehingga penentang dakwah di saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, orang yang sangat keras menentang dakwah Nabi SAW, sampai ada ungkapan Umar tidak akan masuk Islam kecuali apabila khimarnya, apabila keledainya masuk ke dalam Islam. Bisa dikatakan mustahil masuk Islam menurut pandangan sebagian sahabat di zaman itu. Akan tapi tatkala Rasulullah SAW mendoakan seperti bagaimana doa tersebut, maka pintu langit terbuka, Allah SWT kabulkan doa Nabi kita Muhammad SAW, sehingga akhirnya Umar menjadi penyokong dakwah Islam semenjak ia masuk ke dalam Islam sampai beliau meninggal. Maka kita sarankan bagi orang-orang yang mendapat tantangan di lapangan berkaitan dengan dakwah Ahlus Sunnah yang disampaikan, maka hendaknya yang kita panjatkan kepada Allah SWT adalah kebaikan. Kita panjatkan kepada Allah SWT adalah kebaikan. Dan perlu antum ketahui di saat antum berdoa, di saat antum berdoa untuk seorang muslim, di saat muslim tadi tidak berada di sisi antum, maka ini merupakan salah satu di antara doa yang akan dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi doakanlah kaum muslimin yang menentang dakwah kita dengan kebaikan. Jangan malah mendoakan mereka dengan keburukan, karena masih menganggap bahwasanya mereka adalah kaum muslimin awam, kaum muslimin yang tidak paham dengan kebenaran, kaum muslimin yang masih diliputi dengan kebodohan dan seterusnya. Maka kita sarankan, doakanlah kebaikan untuk mereka, dan berdoalah kepada Allah agar kiranya Allah SWT melembutkan hati mereka sehingga nantinya akhirnya mereka menjadi orang-orang yang akan mendukung dakwah as-salaf, dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Wallahu a'lam. Saya Ustaz, jazakallah khair. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ahmad di Medan. Ustaz, apakah boleh saya mengambil upah dari pengajaran Al-Quran yang saya ajarkan kepada adik-adik kampus? Di mana kondisinya saya sebagai senior di kampus saya dan adik-adik kampus meminta saya untuk mengajarkan Al-Quran. Kemudian apakah saya bisa atau boleh mengambil upah dari mereka dengan menetapkan upah yang akan mereka bayar setiap minggunya? Apakah ini diperbolehkan dari Islam, Ustaz? Fadal, Ustaz. Kaitan dengan masalah mengambil upah untuk pengajaran ilmu-ilmu syariat, maka hukum asalnya adalah dilarang. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya adalah dilarang. Jadi amal-amal perbuatan yang dilakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya kita tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asalnya seorang muslim ketika mengajarkan agama, mengajarkan Al-Qur'an atau melakukan amal-amal ibadah yang lain, hukum asalnya itu semua harus ditujukan kepada Allah dan tidak boleh ia mengambil upah darinya. Hanya saja wallahu taala alam, para ulama mengatakan di saat kebutuhan banyak dan sulitnya kita melapangkan waktu kita karena banyaknya kebutuhan dan pekerjaan dan sebagainya, maka seseorang ya pengajar ilmu-ilmu agama dibolehkan untuk mengambil upah daripada pengajaran yang ia lakukan. Tapi dengan catatan, janganlah kita kemudian memasang tarif. Jika saatnya kalian membayar saya sekian, maka saya akan memberikan pengajaran Al-Quran kepada kalian. Jika saatnya tidak, maka saya tidak akan mengajarkan kepada kalian. Akan tapi terimalah, ya, terimalah apa yang mereka berikan tanpa harus memikirkan banyak atau sedikitnya, ya, tanpa harus memikirkan banyak atau sedikitnya. Ajarilah mereka Al-Quran, walaupun mereka hanya bisa membayar ala kadarnya. Tapi kalau sampai pasang tarif, misalnya saya akan memberikan pengajaran kepada orang-orang yang mau belajar kepada saya Al-Quran, kalau seandainya mereka membayar setiap bulannya adalah sekian, maka ini kurang layak karenanya. Tapi ya berapapun yang mereka katakan, misalnya mereka datang kepada kita, kemudian mengatakan, kami ingin belajar kepada Anda Al-Quran, dan insya Allah kami dalam setiap bulan akan memberikan kepada Anda sekian daripada gaji upah, ya upah dari luang waktu yang Anda berikan kepada kami, maka ini tidak mengapa wallahu a'lam. Tapi kalau sampai memasang tarif, tidak akan diberi pengajaran kecuali apabila membayar sekian, ini wallahu ta'ala alam yang kurang sesuai, wallahu ta'ala alam. Kemudian Ustaz, pertanyaan yang berhubungan dengan gaji tersebut, apakah boleh seandainya dia seorang penyiar radio dakwah, kemudian diberi upah atas kerjanya sebagai penyiar selama satu hari penuh, selama 24 jam dan setiap hari, atau hanya sekitar 8 jam satu hari tapi selama satu minggu. Apakah dia layak diberi upah menurut kesepakatan pada panitia dan pengurus? Apakah dibolehkan, Ustaz? Boleh, boleh. Kalau seperti itu boleh. Maka kita katakan bahwasanya amal-amal tersebut asalnya, amal-amal ibadah kepada Allah SWT asalnya tidak boleh mengambil upah karenanya. Cuman para ulama melihat karena banyaknya kebutuhan dan orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut harus meluangkan waktunya dan sebagainya, seperti imam masjid dan sebagainya harus meluangkan waktunya, maka tidak mengapa mereka mengambil upah darinya. Apalagi seperti penyiar radio yang menyiarkan agama dan dakwah, maka ini tidak mengapa mengambil upah darinya. Akan tetapi yang perlu dikedepankan adalah niat ikhlas lillahi ta'ala, niat ikhlas lillahi ta'ala. Jadi tatkala kita menyampaikan dakwah dan menyampaikan agama, yang pertama kali harus kita kedepankan adalah ikhlas, bukan karena sedikitnya orang yang datang, bukan karena sedikitnya bayaran, sehingga akhirnya kita malas untuk datang. Jangan seperti itu. Akan tapi lakukanlah ikhlas lillahi ta'ala, dan kalau seandainya diberi, maka kita terima. Akan tapi bukan karena pemberian tersebut, baru kita beribadah dan beramal kepada Allah SWT. Ya. Ya, tayyib Ustaz, jazakallah khair. Kemudian dari hamba Allah di Solo, pertanyaan tentang seputar talak kembali Ustaz. Bagaimanakah lafaz talak, apakah dengan mengatakan saya kembalikan kamu ke orang tuamu dan kita pisah? Apakah pernyataan tersebut termasuk talak Ustaz? Kaitan dengan masalah lafaz talak, di sana ada lafaz sharih dan ada lafaz ghairu sharih. Lafaz yang jelas dan lafaz yang tidak jelas. Kalau lafaz yang jelas, seperti misalnya engkau saya talak, atau engkau saya cerai, atau ungkapan-ungkapan yang jelas, yang mana orang tatkala mendengar ungkapan itu, maka tidak ada yang terbayang di benak mereka kecuali bahwasanya si suami sudah mentalak istrinya, sudah mencerai istrinya, maka ini dikategorikan sebagai talak walaupun tidak diniatkan untuk talak. Seperti misalnya orang mungkin bergurau dengan istrinya mengatakan, istriku, engkau saya cerai. Ia bermain-main dengannya dan ia tidak benaran di dalam mengucapkan lafaz tersebut, maka ini wallahu taala alam sudah terhitung jatuh satu talak. Adapun lafaz yang ghairu sharih, yang tidak jelas, seperti misalnya kita pisah, atau saya kembalikan engkau kepada kedua orang tua, ini dihukumi dengan lafaz yang ghairu sharih. Itu semua tergantung kepada niat dan keadaan. Misalnya di saat antara keduanya terjadi masalah sehingga keduanya ribut, ya, berkata-kata kasar antara sesama, kemudian sang suami mengatakan, sudahlah, saya akan kembalikan engkau kepada orang tuamu. Maka ini, kalau secara zahir kita lihat, niatnya tatkala berbicara tidak lain dan tidak bukan hanya untuk cerai. Hanya untuk cerai. Maka inilah yang membedakan. Jadi kalau lafaz saya yang jelas, engkau saya cerai, engkau saya talak, maka ini terjadi satu talak, jatuh satu talak, ya, baik ini. Nah, tapi kalau seandainya yang tidak jelas, itu semua tergantung kepada niat. Tergantung kepada niat. Dan jangan pernah, ya, dan perlu diperhatikan bagi para suami yang sudah mengucapkan perkataan yang tidak jelas berkaitan dengan talak, tapi niatnya talak, jangan pernah kemudian ia ingkar dalam hal ini. Karena bertakwalah kepada Allah SWT. Kalau memang niatnya adalah cerai, maka katakan tadi saya berbicara itu niatnya adalah mencerai. Maka jatuh satu cerai. Jadi demikian Allah SWT. Anaknya ikut siapa Ustaz kalau terjadi perceraian? Anaknya yang mereka lahirkan ikut siapa? Anak ibunya apa ayahnya kalau mereka bercerai Ustaz? Kalau anak tersebut adalah anak yang di bawah umur baligh, maka anak tersebut ikut dengan ibunya, karena ibu lebih berhak untuk mendapatkan hal itu. Jadi ikut kepada ibu. Namun jika seandainya anak tersebut sudah baligh, maka si anak diberikan pilihan apakah ia akan ikut ibu atau ikut ayah. Cuman kalau seandainya nanti si ibu tidak layak atau si ayah tidak layak untuk mengasuh anak yang sudah baligh tadi, maka anak tersebut diserahkan kepada orang yang layak untuk membinanya, untuk mendidiknya dan seterusnya. Ya misalnya mungkin ayah tatkala diberikan ke ayah, ayah mungkin lebih mampu akan, tapi sang ayah sudah menikah atau sang ayah tidak layak untuk mengurusi anak, maka anak tersebut dikembalikan lagi pada ibunya. Itu semua dikembalikan kepada peradilan Islam, wallahu taala alam. Bagaimana fenomenanya kalau mereka ayahnya bersikeras untuk mengambil anaknya kemudian dari pengadilan agama Ustaz? Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Bersikeras untuk mengambil? Anaknya melalui jalur pengadilan, sidang Ustaz. Secara hukum tak bisa. Secara hukum tetap dikatakan, wallahu ta'ala alam, bahwasannya si anak tetap menjadi hak ibu. Allahumma kecuali kalau seandainya si ibu sudah menikah lagi. Ini lain masalahnya. Ini lain, itu bisa diperjuangkan atau si boleh diperjuangkan atau si suami melihat bahwa si istrinya adalah orang yang kasar terhadap anak-anak sehingga ia takutkan anaknya akan disakiti atau mungkin si istri adalah orang yang jahat sehingga takutnya pendidikan anak akan menyebabkan kerusakan pada akhlak dan mental seorang anak, maka seperti ini kita boleh mengusahakan agar kiranya si anak kita tadi jatuh pengasuhannya kepada kita, wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum. Dua pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Iya. Ya, pertanyaan dua terakhir yaitu dari Baginda di Semarang, Afan di Siantar. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimanakah sikap kita seharusnya menyikapi permasalahan yang terjadi di Palestina Ustaz? Seperti yang kita ketahui saat ini Israel sedang menggempur Palestina, kemudian berbagai cara mereka tempuh untuk menghancurkan Palestina. Kemudian apakah sikap kita sebagai seorang muslim? Apakah harus berdemo ataukah langsung terjun ke sana? Ini pertanyaan sama dengan saudari Ukhti Risa, kita gabungkan saja Ustaz. Bagaimana cara kita, apa sikap kita terhadap selaku umat Islam? Apakah boleh mendoakannya ataukah boleh langsung terjun ke sana untuk membantu kaum muslimin yang ada di Palestina Ustaz? Jadi yang pertama kita katakan bahwasanya di saat kaum muslimin jauh dari agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan hukum kaum muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan rasa takut di hati orang-orang kafir terhadap kita. Maka yang pertama bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini, kita hanya ingin cari solusinya. Solusi terbaik yang harus dilakukan oleh seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh penjuru dunia, hendaknya mereka sadar bahwasanya kemuliaan, kebahagiaan yang akan didapat oleh mereka dunia dan akhirat adalah dengan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil ina wa akhadtum aznab al-baqari wa taraktumul jihada, sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum aw kama qala alaihi salatu wasalam." Nabi sallallahu mengatakan, apabila kalian melakukan jual beli dengan sistem riba dan kalian sudah wa akhadtum aznab al-baqar, mengambil ekor-ekor sapi, disibukkan dengan dunia atau selalu melakukan kezaliman antara sesama kalian, waraditum bizar'i, dan kalian rida dengan kebun-kebun kalian, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan sallallahu alaikum dullan, Allah Subhanahu wa taala akan timpakan atas kalian kehinaan. La yanzihu ankum, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengangkat kehinaan tersebut kecuali apabila kalian kembali kepada agama kalian. Maka inilah yang selalu kita tekankan kepada seluruh kaum muslimin, bahwasanya penyiksaan, penyerangan, kehinaan, penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin dan di negeri-negeri Islam, semuanya akibat kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sudah memberikan solusi bahwasanya kehinaan tersebut akan diangkat sampai kali apabila kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika seandainya kalian menolong agama Allah, melaksanakan agama Allah SWT, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Kemudian kaitan dengan kasus yang bukan hanya di Palestina saja, akan tapi di banyak negeri, di negeri-negeri kaum muslimin yang selalu kita dengar dilakukan penyerangan, penyiksaan, penindasan oleh orang-orang kafir, maka sikap seorang muslim yang pertama adalah menolaknya dan menentangnya. Jadi menolak dan menentang, karena bagaimana kita bisa terima dan kita bisa tenang di saat saudara-saudara kita yang satu iman, yang orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil-mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Nabi sallam ibaratkan kita bagikan satu bangunan. Ibaratkan satu bangunan. Bagaimana kita bisa tenang? Bagaimana kita bisa rida? Bagaimana kita bisa nerima tatkala saudara-saudara kita seiman, orang-orang yang jauh lebih kita cintai daripada saudara kita sekalipun kalau ia kafir, ini ditindas, dihukum, disiksa, dihinakan dan sebagainya. Jadi kita menolak, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala lampangkan urusan mereka, agar Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka, agar Allah Subhanahu wa taala menghinakan dan menghancurkan orang-orang yang memusuhi mereka dan menghina mereka, menjajah mereka dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, jika seandainya mereka membutuhkan bantuan, maka kita membantunya sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan kesanggupan kita. Ya, bantu dengan harta, bantu dengan apa-apa yang bisa kita lakukan. Adapun bantuan dengan melakukan aksi-aksi yang dikatakan sebagai aksi-aksi yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti misalnya antum katakan berdemo dan sebagainya, ini sama sekali bukan solusi. Ini sama sekali bukan solusi, karena Islam merupakan agama yang jelas. Islam merupakan agama yang jelas. Demonstrasi sama sekali bukanlah dari Islam. Antum bayangkan apa yang terjadi dalam demonstrasi. Kita selalu ingatkan kaum muslimin bahwasannya demonstrasi yang pertama dalam sejarah Islam terjadi di zaman Utsman radhiyallahu taala an. Tatkala mereka mengingkari perbuatan-perbuatan yang mereka anggap salah yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu taala an. Akan tapi apa manfaatnya? Apa faedahnya? Sesungguhnya tidak ada hasil yang mereka dapatkan kecuali kemungkaran. Bahkan kita masih merasakan begitu pahitnya demonstrasi pertama dalam sejarah Islam, sampai akhirnya mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Antum bayangkan, dalam sejarah dikatakan bahwasanya awal mulanya tidak ada niat mereka untuk membunuh Utsman radhiyallahu taala. Mereka hanya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mereka hanya untuk membela orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah menurut pandangan mereka. Akan tapi kalau seandainya massa sudah bersatu dan berkumpul, siapa lagi yang bisa mengendalikan mereka? Maka inilah kenapa para ulama melarang aksi-aksi seperti itu, demonstrasi seperti itu. Kenapa? Karena manfaat yang diharapkan tidak sebanding dengan mudarat yang didapatkan. Kemudian kaitan dengan berangkat ke sana, maka wallahu ta'ala alam, para ulama kita mengatakan bahwasanya seorang muslim janganlah menjatuhkan dirinya dalam perkara yang tidak jelas. Janganlah melakukan satu perbuatan yang akan memudaratkan dirinya. Seperti misalnya keadaan yang sangat sulit kita alami, kita di daerah ini mungkin tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di sana. Seperti di Palestina, di Afghanistan, di negara-negara yang lain, kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di sana. Itu fitnah besar dan malapetaka besar. Makanya para ulama tidak menasihatkan untuk berangkat ke sana. Apalagi jika seandainya sudah ada peringatan dari pemerintah kita melarang untuk berangkat ke sana. Ya paling bisa kita mengirimkan bantuan-bantuan melalui dana dan sebagainya di lembaga-lembaga yang memang dibolehkan oleh pemerintah kita untuk berangkat mengirim bantuan-bantuan tersebut. Adapun dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasarnya dari syariat, yang tidak dibenarkan oleh syariat dan dilarang oleh para ulama kita sesuai dengan dalil syariat, maka para muslim hendaknya menjauhinya, karena sama sekali itu bukanlah solusi. Wallahu ta'ala alam. Berhubungan dengan pertanyaan tadi Ustaz, sekarang ini banyak orang mengatakan Saudi Arabia dan negara-negara di Timur Tengah itu tidak ada daya upaya apa-apa, hanya diam terdiam saja. Dan ulama-ulama juga yang mengaku ulama-ulama sunnah tidak berbuat apa-apa. Apakah ini, bagaimana cara menjelaskan permasalahannya Ustaz? Sesungguhnya perkataan seperti ini adalah perkataan orang yang tidak memiliki kedudukan sama sekali, dalam artian situasi dan kondisi kita tidak tahu. Coba antum bayangkan satu masalah yang besar yang itu merupakan masalah internasional, yang mana negara-negara Islam di OKI sendiri tidak bisa memutuskan dan tidak bisa memberikan solusi yang terbaik bagi negara yang sedang dilakukan penjajahan di dalamnya. Bagaimana antum bisa ingin memutuskan hal-hal seperti itu? Ini butuh adanya kesepakatan masalah untuk penyelesaian yang dialami oleh seluruh kaum muslimin di negara-negara yang tertindas. Itu butuhnya kesepakatan yang diambil oleh semua kepala-kepala negara, bukan hanya dalam satu negara akan tapi di seluruh negara, karena ini sudah masalah besar. Jadi tidak akan mungkin masalah itu bisa terselesaikan hanya dengan dikirimnya satu orang, dua orang, hanya dengan perkataan kita yang kita hanya duduk di rumah dan hanya melihat informasi dan sebagainya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana dan sebagainya. Maka inilah yang kita katakan bahwasanya kita berbicara sesuai dengan keadaan kita. Janganlah kita menghukumi satu negeri, janganlah kita menghukumi sekian banyak negara yang tidak bisa melakukan apa-apa terhadap kaum muslimin yang berada dalam satu negeri yang tertindas. Kenapa? Karena masalahnya adalah masalah yang sangat berat. Ya, masalah yang sangat berat. Jadi solusi yang bisa diambil itu dilakukan dengan apa? Ya, dengan kesepakatan seluruh negara kaum muslimin. Dengan seluruh negara kaum muslimin. Semua negara kaum muslimin harus bersepakat baru bisa berjalan solusi yang terbaik. Akan tapi kalau hanya kita, hanya perorangan, hanya beberapa lembaga saja, maka sama sekali itu tidak akan menyelesaikan masalah sampai selesai. Maka saya katakan tadi bahwa cara yang terbaik adalah dengan kembali kepada agama Allah SWT. Yakinlah bahwasanya kalau kita semua kembali kepada agama Allah, orang kafir sama sekali tidak akan bisa menindas kita. Orang kafir sama sekali tidak akan pernah mengatur kita. Walaupun kita mungkin orang yang miskin, walaupun kita orang yang tertinggal dalam masalah teknologi dan sebagainya. Coba lihat di zaman sahabat Rasulullah SAW, di saat mereka kembali kepada Allah, bertauhid kepada Allah, menjauhi bid'ah, apa yang terjadi pada mereka? Dua negara adidaya di hari itu, di saat itu, Romawi dan Persia bisa mereka tundukkan. Makanya apa kata Umar radhiyallahu ta'ala an, pesan beliau kepada seluruh komandan pasukannya yang rata-rata dikirim hanya dalam jumlah belasan ribu untuk melawan ratusan ribu tentara-tentara kafir. Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, wahai komandanku, perhatikanlah semua anggota pasukanmu, jangan sampai ada di antara mereka yang bermaksiat kepada Allah SWT. Jika saatnya kalian bermaksiat kepada Allah SWT sedangkan kalian tidak punya kekuatan berkaitan dengan materi, maka kalian akan kalah. Karena orang kalian itu mengalahkan orang kafir karena maksiat mereka kepada Allah. Senjata mereka lengkap, perlengkapan mereka bagus, kalian perlengkapan kalian tidak bagus, kurang, dan sebagainya. Jadi kalau saatnya kalian dengan mereka sama-sama bermaksiat kepada Allah, mereka bermaksiat, kalian bermaksiat, maka pasti kalian akan dikalahkan dengan kekuatan mereka. Karena yang kita punya hanya ketakwaan, yang kita punya hanya iman kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah SWT. Maka inilah yang selalu kita tekankan. bahwasanya solusi terbaik adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh syariat tanpa harus menyalahkan negara dan sebagainya. Karena ini masalah besar yang tidak akan bisa diselesaikan oleh hanya beberapa lembaga saja atau satu negeri saja, akan tapi butuh kesepakatan seluruh kepala negara. Karena masalahnya adalah masalah yang sangat berat, masalahnya sangat berbahaya, wallahu ta'ala. Tayyib, jazakallah khairan Ustaz. Demikianlah para pendengar kajian online Medan di mana pun berada. Kajian kita hari ini dengan acara tanya jawab interaktif yang langsung dijawab oleh Al-Ustaz Nurdin Al-Bukhari hafizhahullah taala. Semoga membawa faedah yang besar kepada kita, dan insyaallah kita akan bertemu kembali minggu depan ya Ustaz ya. Insyaallah. Terima kasih atas partisipasi Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pendengar kajian online Medan di mana anda berada. Telah kita dengarkan tadi acara kita, acara tanya jawab interaktif live langsung dari studio kami dan terhubung dengan via telepon bersama Ustaz Nurdin Al-Bukhari, pengasuh Pondok Pesantren Sabul Minim Payaroba Binjai. Antum dan antuna semua bisa mengikuti kembali kajian tanya jawab interaktif ini besok setiap hari Sabtu pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan mengirim pertanyaan SMS ke nomor SMS pertanyaan kami ke 0813-7537-4897. Sekali lagi, 0813-7537-4897. Pertanyaan yang antum kirimkan dengan format itu antum tulis nama, kemudian alamat tempat tinggal, dan pertanyaan antum dan antuna semuanya. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab untuk pada minggu ini, kami akan simpan pertanyaannya, akan kami tanyakan kembali kepada Al-Ustaz Nurdin Afidhullah Ta'ala pada Sabtu yang akan datang, insyaAllah Ta'ala. Kemudian para sahabat sekalian, demikianlah kajian kita pada hari ini. Kita akan mengikuti kajian-kajiannya yang berikutnya. Dari studio, kami ucapkan jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.